بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah di penghujung Ramadan 1428 Hijriah ini kita dapat kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sungguh ini adalah hari-hari yang sangat menentukan Ustaz ya, bagi kesuksesan kita dalam mengarungi bulan Ramadan. Tentu akhir daripada Ramadan ini bukan berarti berakhir ibadah, tetapi malah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah amal ibadah yang selama ini berterima kira-kira di sisi Allah atau tidak? Maka daripada itu mari kita perbaiki terus amal ibadah kita. Lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini semoga kita dapat tersentuh. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ustaz Sofyan, kalau kita melihat ayat ini, kita kaitkan dengan rasa kesyukuran dalam menyambut Lebaran ini, Ustaz. Apa kira-kira apresiasi yang harus dikemukakan oleh orang-orang beriman dalam menyambut Lebaran ini, Ustaz? Di sini ada hubungan antara syukur dengan azab. Sehingga kalau dibalikkan, Anda bersyukur berarti Anda selamat dari azab. Tapi di sini in syakartum wa amantum. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menginginkan setelah ada empat hal T, yaitu taubat, islah, i'tisam dan ikhlas, kemudian kita masuk kepada syukur dan memantapkan keimanan, dan itu sebetulnya adalah tangkal, benteng untuk membentengi diri kita dari azab. Artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kalian bersyukur dan beriman, aku tidak akan berikan azab kepada kalian. Tidak berikan petaka, bencana dan musibah. Artinya musibah, petaka dan bencana itu karena kita tidak bersyukur dan tidak beriman. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jadi kalau kita lihat Ustaz Perdana, dalam permasalahan azab ini kan tangkalnya kata Ustaz Sofyan tadi iman dan syukur. Dan iman. Syukur dulu. Syukur dan iman. Begitu. Kita bersyukur dahulu kemudian kita memantapkan keimanan kita. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita melihat kondisi masyarakat kita yang saat sekarang ini ya seakan-akan tidak enak, tidak nyaman dan tidak raya rasanya kalau tidak menggunakan yang mewah-mewah. Bahkan kadang-kadang istri pun baru ini kan gitu, Ustaz. Satu budaya yang baik adalah ketika umat Islam menyambut bulan Lebaran ini dengan penuh semarak. Tapi bukan berarti semaraknya itu dengan cara pemborosan yang berlebih-lebihan. Apalagi memaksakan diri. Artinya dengan biaya yang seadanya, tapi karena takut malu kepada orang, akhirnya dia paksa-paksakan dan kemudian ngutang untuk buat kue. Ini kan sudah salah ini. Ngutang buat buat kue untuk nempah kue. Jadi sebenarnya salah satu buat kue bisa berhutang, tetapi untuk apa, zakat fitrah, untuk berzakat dikerjakan. Jadi salah kaprah sudah ini ya. Salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bulan Syawal ini adalah satu bulan di mana seorang muslim benar-benar harus menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah gambaran keberhasilan seorang muslim ketika setelah menjalani pendidikan di bulan Ramadan itu. Nah, syukur yang diinginkan oleh Allah di sini adalah syukur yang sifatnya aplikatif. Syukur aplikatif. Syukur yang tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi bagaimana syukur itu dapat memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Ini satu hal yang penting. Memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain ini adalah satu hal yang sangat sulit sekali untuk dilakukan, tapi bukan mustahil untuk bisa dilakukan. Orang lain bisa bahagia. Bisa, ya. Ketika kita bersyukur, orang lain orang bisa lain bahagia. Bisa berbahagia. Jadi artinya syukur itu identik dengan memberi. Dengan memberi. Memberi. Iya. Jadi di bulan yang akhir ini ada satu kewajiban zakat fitrah. Iya. Ya. Artinya di situlah disebut dengan seeking and giving. Iya. Ya. Cari. Seeking and giving. Dia cari. Ya, untuk dia memberi. Tabung untuk dia beri. Beri. Iya. Makanya, ya, makanya menarik ketika memasuki bulan Syawal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bimbingan kepada seorang muslim bagaimana cara dia bersyukur. Ini tahap awal. Dan tahap lain adalah pada saat setelah dia salat berlebaran kemudian bersilaturahmi, ini kan juga namanya membahagiakan orang lain. Iya, benar. Tapi menariknya zakat fitrah itu kok sedikit sekali, Pak Ustaz? Ya, zakat fitrah itu sedikit, itu minimal. Minimal. Misalnya kalau lebih boleh. Zakat fitrah itu 2,7 kg itu minimal. Minimal. Kalau yang lebih paling bagus. Minim. Kalau kita ingin 27 kilo, boleh. Namanya zakat fitrah itu sedekah, tuh, Ustaz. Bukan, 2,7 itu minimal. Ya. Jika kita ingin lebih besar dari itu, itu lebih sangat afdal, sangat baik. Tetap jadi, zakat fitrah namanya. Hanya saja kondisi kita hari ini, bentuk kita bersyukur itu kita mengatakan yang paling maksimal. Baik itu zakat, zakat 2,5% harta itu minimal. Minimal. Yang diinginkan oleh Allah apa? Semaksimal mungkin. Sulusul mal. Hah? Sulusul mal. Iya, semaksimal. Iya. Ya, bagaimana sehingga sepertiganya. Lebih banyak orang berbahagia. Kita juga bisa memahami bahwasanya kesuksesan kita ini karena ada hanya orang-orang miskin. Iya, benar sekali. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Iya. Anda bisa menang, Anda bisa sukses, Anda bisa kaya bidu'afaikum. Sebab ada yang lemah ekonomi, lemah fisik, lemah segala-galanya. Yang dan penting bukan lemah syahwat. Dan melihat tentang zakat fitrah ini, Ustaz, itu targetnya hanya untuk hari besok, gitu. Iya. Jadi target minimal. Iya, target minimal. Target zakat fitrah yang 2,7 kilogram itu minimal. Hanya untuk hari esok. Jadi kalau kita membicarakan tentang kesejahteraan lebih jauh, maka tentu lebih besar lagi yang kalau harus memang bisa kita memberikan lapangan kerja buat dia, zakat fitrah plus lapangan kerja, berarti dia kita mampu memerdekakannya dari jeratan-jeratan ekonomi yang suatu hal menarik bahwa sensus kita mengatakan bahwa zakat mal itu tidak optimal, bahwa mungkin masih 25% tidak sampai umat Islam Sumatera Utara itu melakukan zakat Indonesia mal Indonesia. Ini kan suatu potensi yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia beriman tidak munafik, maka zakat mal itu harus dilakukan. Jangan sekedar saya berterima kasih hanya sekedar jangan zakat fitrah. Berapa kali ada zakat fitrah itu? Iya. Jadi bagaimana sosialisasi zakat jadi, mal ini juga perlu kita harus mensosialisasikan dalam zakat mal ini. Yang memberi itu tidak mesti orang kaya. Iya, benar. Yang miskin juga memberi. Sehingga konsep memberi dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Dalam Al-Qur'an disebutkan wal yunfiq wal yunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq 'ala ma ataahu Allah min fadli. Artinya apa? Orang yang kaya berinfak, memberi sebanyak-banyaknya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, siapa yang ditakdirkan rezekinya sedikit, falyunfiq 'ala ma ataahu Allah min fadli. Ia juga memaksimalkan diri memberi. Jadi zakat mal ini adalah konsep setiap pribadi harus memberi. Memiliki mental memberi. Iya. Sehingga bukan memiliki mental meminta dan menerima. Suatu hal menarik disebutkan Nabi dalam sebuah hadisnya, anta shaddaqa wa anta shahihun sahih. Iya. Jadi infak sedekah yang paling afdol itu ketika Anda masih bugar segar dan Anda masih banyak keperluan. Iya. Sahih, Anda saat itu sangat kikir, berinfaklah. Karena apa? Ketika Anda sudah terbujur kaku, sudah tua, Anda sedekahkan itu semua memang Anda sudah layak memberi karena tidak membutuhkan. Makanya kita harus mensosialisasikan setiap pribadi wajib memberi. Memberi. Ya, ini teori bertambah dari tambah Anda butuh, berilah. Iya. Karena ketika Anda memberi itu tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Mana kusomalun min sodakoh. Iya. Harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, maka malah bal yazdad wa yazdad wa yazdad. Iya. Iya. Saya yakin dan percaya sosialisasi konsep memberi ini yang hilang dari kita. Tapi ada satu hal yang menarik, yeah. Ustaz, mungkin bisa kita sosialisasikan dengan lebih menarik lagi apabila kita memahami kata-kata aliman di sini, Ustaz, yang di akhir ayat ini. Ya, Allah Maha mengetahui. Bagaimana, Ustaz Perdana, mungkin bahwa apa yang kita keluarkan itu Allah lihat loh. Apa yang kita, kalau Ustaz Sofyan tadi mengatakan, berinfak dengan harta, berinfak dengan tenaga, berinfak dengan kata-kata juga bisa dalam bentuk nasihat, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagaimana, Ustaz? Iya. Saya memahaminya seperti ini, Ustaz Adi. Wa kana Allahu syakiran alima, bahwasanya Allah itu pandai, suka berterima kasih, mensyukuri, dan kemudian alima. Artinya seorang yang pandai bersyukur, dia dituntut untuk punya pengetahuan yang luas tentang apa yang harus disyukurinya. Ya. Makanya tadi tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi dia juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Paling tidak begini, syakiran ini artinya jika kita berterima kasih dengan berinfak sedekah, Allah juga pandai berterima kasih. Itu sudah pasti. Syakiran. Allah akan membalas dengan yang lebih. Allah tahu. Allah tahu. Allah cukuplah tahu. Jadi tidak boleh ria dalam berinfak. Dan kata-kata Allah tahu, Allah juga mengetahui apa yang kita butuhkan, dan Allah akan memberikan. Jadi Allah mensyukuri dan Allah mengetahui apa yang kita butuhkan dan Allah akan berikan itu. Jadi tidak usah takut bagi orang-orang yang suka berinfak, karena akan datang keajaiban-keajaiban sedekah berzakat. Tapi pernah dalam satu diskusi zakat, Ustaz. Jadi katanya begini, Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita punya emas yang sudah sampai nisab zakat, Ustaz. Kita hari ini kena kewajiban zakat. Tahun depan kena kewajiban zakat lagi, Ustaz. Ini kan pertanyaan ini mungkin kira-kira bagaimana, Ustaz? Jawabannya Allah syakiran alim. Maksudnya Allah akan berterima kasih jika Anda memberi. Artinya dari pertanyaan ini ada satu hal yang muncul yang kita pahami, bahwa dia mengira bahwa dengan zakat yang dia keluarkan itu tadi, hartanya itu akan hilang begitu. Hartanya itu akan berkurang begitu. Padahal Ustaz Zainal tadi mengatakan, dari yang dikutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasa malun min shadaqah?" Tidak akan berkurang harta itu karena disedekahkan begitu. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Allah menggantinya bukan dengan harta lain. Nah, ini yang menarik. Kesuksesan, kesehatan, anak tidak bandel, tidak ngabisin harta, narkoba, tidak kecurian, kemalingan, atau bisa juga karena banyaknya infaknya, malaikat simpati dijauhkan dari azab daerah itu dan lain sebagainya. Jadi, banyak sekali hal-hal positif yang diberikan, dampak positif dari zakat tadi. Dan juga pada sisi yang lain, ketika Allah, Rasul mengatakan mana kasamalun min sadaqatin, Allah memerintahkan kita untuk berzakat, itu artinya Allah menginginkan kita untuk menjadi manusia yang terampil untuk mempergunakan harta itu. Tidak hanya sekedar memendam saja, tapi berpikir kalau ini tetap dipendam, zakat yang terus dikeluarkan, lama-kelamaan harta ini akan habis, tidak berguna bagi dirinya, tidak berguna juga bagi orang lain kalau misalnya dia tidak mau menginfakkan. Oleh karena itu harus terampil bagaimana dia mempergunakan harta yang terkena zakat ini untuk dikembangkan, akhirnya zakatnya lebih besar lagi dan bisa memberikan manfaat. Tapi orang banyak pesimis melihat lembaga zakat di Indonesia ini, Ustaz. Sehingga orang melihat yang kita berikan juga tidak memberi dampak positif bagi mengentas kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Malaysia. Tabungan hajinya punya, zakatnya juga Jadi zakat itu tidak menunggu. Kita menemukan mobil-mobil keliling untuk zakat, menyambut, mensosialisasikan, dan begitu diberikan kita tahu posnya kemana dan itu menyelesaikan suatu masalah. Kalau menurut saya, pengurus-pengurus zakat ini harus muda. Iya, benar. Jadi orang yang muda, karena keperluannya nggak banyak. Mobile. Jadi kalau dia sudah tua, mikirkan istri, mikirkan anak. Banyak lupanya cucu, Atau begini, malah malas lagi meninggal. Malah karena mengapa terjadinya muncul ketidakpercayaan itu karena banyaknya orang miskin mungkin, Ustaz, enggak? Bukan karena banyak orang miskin. Tadi kita memakai konsep dan sedikitnya orang yang berzakat. Miskin memberi, kaya cuma memberi. Tetapi ini perlu pengurus-pengurus zakat ini supaya mudah dipercayai, mudah dipercayai itu. Kalau muda belum banyak kepentingannya, apalagi dia masih anak muda. Atau terbalik. Amilina alaiha. Ya, kalau sudah tua ingin menyelamatkan istri, ingin menyelamatkan anak, ongkos ke sana, ongkos kemari. Kalau masih muda, ya, naik sudako, okay, naik Honda, okay, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa para pekerja zakat inilah kalau kita katakan umal jibayat itu sedekah itu kan pekerja, iya, bekerja. Itu harus orang yang mobile, Ustaz, ya. Yang muda. Iya, baiklah. Kalau kita baca sejarah-sejarah amilina 'alaiha pada zaman Rasulullah dan sahabat, muda-muda. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu ayat yang kita kaji ini berkaitan dengan syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita apresiasikan dengan saling memberi, saling berbagi dan saling memberikan apa yang terbaik bagi diri kita agar kita tidak melihat lagi ada saudara kita yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Dan itulah ciri daripada orang-orang yang beriman. Moga-moga lebaran kali ini menjadi lebaran yang terindah bagi diri kita dan bagi keluarga kita dan masyarakat kita, karena kita mampu berbagi dan bersama-sama merasakan kebahagiaan itu. Baiklah, mungkin banyak sekali kesimpulan yang dapat kita ambil dan tidak dapat kita simpulkan dalam poin-poin karena hangatnya pembicaraan kita tentang ayat ini. Demikian, dan ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi ini dari RRI. Semoga hidup kita menjadi tercerahkan. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan selamat lebaran. Mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian, dan ini semuanya adalah keterbatasan kami, dan semoga kita semuanya hari demi hari semakin dekat dengan Al-Qur'an. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan takbiran? 48.